Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang saat ini kita akan memasuki masalah keenam di antara ciri-ciri dan juga hal yang merupakan perangai khas dari ahlul jahiliyah yang kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihinya, yaitu keberadaan mereka berhujjah dengan apa-apa yang ada di atasnya orang-orang terdahulu sampai melihat kepada sandarannya. Al-mas'alatus sadisah, berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mas'alatus sadisah, masalah yang keenam, al-ihtijaju bil mutaqaddimin, tindakan berhujjah dengan apa yang dilakukan oleh orang terdahulu, oleh orang-orang terdahulu, zaman-zaman yang telah lewat, orang generasi-generasi yang telah berlalu, tanpa melihat kepada kebenaran, tanpa merujuk kepada akal sehat, dan tanpa mengambil dalil yang benar. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Taala, qala fama balul qurunil ula. Fir'aun berkata, lalu apa yang dilakukan oleh kaum generasi yang pertama? Ya. Ini adalah dikatakan oleh Fir'aun ketika ia berhujjah, ya, ketika ia berdebat dengan Musa. Ia berkata kepada Musa, qala famar rabbukuma ya Musa, lalu siapakah Rabb kalian wahai Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Kata Musa, Rabb kami adalah yang telah memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya, kemudian ia memberi petunjuk. Fir'aun berkata, qala fama balul qurunil ula, lalu apa yang telah terjadi terhadap generasi yang terdahulu? Musa alaihi salatu wassalam menjawab, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Ilmunya ada di sisi Rabbku dalam kitab, yang mana Rabbku tidaklah tersesat, tidak pula ia terlupa. Ini di antara jenis atau di antara bentuk kebiasaan ahlul jahiliyah ketika mereka berhujjah dengan apa-apa yang telah berlalu. Mereka berdalil, ya, seandainya itu kebenaran, tentu orang-orang generasi-generasi yang lalu telah melakukannya. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin, kami tidaklah pernah mendengar hal ini dalam ayah-ayah kami terdahulu. Bentuk ini, kata-kata ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, di antaranya ada dalam surat Al-Qasas, ya. Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinat qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Tatkala Musa datang kepada mereka dengan ayat-ayat kami yang merupakan bukti, mereka berkata, tidaklah ini kecuali sihir yang diada-adakan, dan sungguh kami tidak pernah mendengar hal ini dalam ayah, atau tidak pernah kami pernah mendengar tentang hal ini dari ayah-ayah kami yang terdahulu. Dan juga dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala berfirman, mengisahkan Nabi, mengisahkan Rasul yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum walau syaa Allahu la anzala mala'ika ma sami'na bihadha fi aba'inal awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia berkata, wahai kaum, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kalian miliki sembahan selain ia, tidakkah kalian bertakwa. Maka orang-orang, para pemimpin dari kaumnya yang kafir berkata, tidaklah orang ini kecuali laki-laki seperti kalian yang ingin melebihi kalian. Seandainya Allah ingin, ia akan mengutus malaikat. Tidaklah kami pernah mendengar hal ini pada ayah-ayah kami terdahulu. Sungguhnya ia hanyalah seorang laki-laki yang terdapat padanya kegilaan. Maka tunggulah hingga waktu tertentu. Maka orang-orang ini, ahlul jahiliyah serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka, terbiasa menjadikan barometer atas menerima atau tidaknya apa yang dibawa oleh Rasul adalah keberadaan orang-orang generasi terdahulu, ya, generasi terdahulu. Dan ini adalah salah satu bentuk, ya, kekakuan dan juga tindakan mereka jumud, tidak mau menerima kebenaran kecuali apa yang datang dari orang-orang terdahulu. Padahal seandainya mereka membuka mata, seandainya mereka membuka telinga, menggunakan akalnya untuk berpikir serta menerima dalil-dalil, tentu apa yang dibawa oleh Rasul SAW, oleh para Rasul, para Anbiya dan para Rasul AS adalah kebenaran. Dan juga tentang perkataan mereka, kami tidak mendapati hal ini dalam ayah-ayah kami, sebenarnya ada suatu hal yang salah, karena para Nabi telah diutus. Ya, para nabi telah diutus dari sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, dan juga para rasul telah diutus sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam hingga rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka ingin merujuk dan seandainya mereka ingin jujur, sungguh hal ini telah ada pada orang tua-orang tua mereka. Terlebih lagi orang-orang kafir Quraisy, yang mana kebanyakan mereka, atau mereka adalah sebagian dari mereka adalah keturunan dari kedua Nabi Ibrahim dan Ismail, ya, dan juga mereka tinggal di tempat kediaman kedua para nabi tersebut, maka sangat tidak pantas mereka mengatakan hal ini. Dan hal ini bukan hanya dikatakan oleh orang-orang jahiliyah, akan tapi juga dikatakan oleh sebagian orang di zaman sekarang yang juga berdalil dengan hal ini. Kami telah tidak pernah mendapatkan hal ini sebelumnya. Kami tidak pernah mendengar hal ini sebelumnya. Kami tidak pernah melihat hal ini pada generasi-generasi sebelumnya. Padahal itu terdapat dalam Al-Quran yang telah diturunkan 1400 tahun yang lalu. Akan tapi mereka berdalil hanya dengan generasi yang baru berlalu 100 atau 200 tahun sebelumnya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-syeikh Shalih al-Fauzan rahimahullah ta'ala dalam syarahnya, ay iza ja'athumur rasul bilhaq, yaitu jika datang seorang rasul dengan kebenaran, ihtajju bi abaihim, mereka pun berhujjah dengan ayah-ayah mereka, ya, dengan ayah-ayah dan juga generasi-generasi terdahulu mereka. Fa inna Musa alaihi salam lamma da'a fir'auna ila al-iman ihtajja fir'aun bima alaihi al-awwalun qala fama balul qurunil ula. Karena sungguhnya Musa alaihi salatu wassalam tatkala ia menyeru Fir'aun kepada keimanan, Fir'aun berhujjah dengan apa yang ada padanya generasi-generasi bersama. Qala fama balul qurunil ula, yuridu an yahtajja bima alaihil qurunil ula alladhi sabaqathu minal kafarah. Ia ingin berhujjah dengan keberadaan generasi-generasi pertama yang telah berlalu dari orang-orang kafir. Wahadihi hujjatun batilah, wahia hujjatun jahiliyah. Dan ini adalah hujjah yang batil dan hujjah jahiliyah, ya. Dan sebelum Musa alaihissalatu wassalam, sebelum kaum Musa alaihissalatu wassalam juga telah berlalu kaum Nuh yang melakukan hujjah dengan hal yang sama. Kama qala qaum Nuh lamma da'ahum ila Allah, sebagaimana kaum Nuh juga berkata ketika mereka disuruh kepada Allah, ma hadza illa basyarum mislukum, yuridu an yatafaddala 'alaykum walau syaa Allahu la anzala malaa'ikatan ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Tidaklah Nuh, tidaklah ia kecuali laki-laki semisal kalian, seperti kalian yang ingin untuk dianggap lebih dari kalian. Seandainya Allah mau, ia akan mengutus para malaikat. Sungguhnya kami tidak mendengar hal ini dalam ayah-ayah kami terdahulu. Dalam jawaban kaum Nuh ini terdapat pelajaran bagi kita, terdapat pelajaran bagi para da'i, bahwasanya seorang seperti Nabi Nuh aja yang begitu benar, yang akhlaknya adalah ya akhlaknya adalah akhlak para nabi, ya, yang caranya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi masih ada kaumnya yang mengatakan ia hanya ingin mencari kedudukan, ya. Maka amat sangat pantas bagi seorang dai jikalau ada seorang yang mengatakan orang ini berdakwah hanya ingin mencari kedudukan saja, ya. Kaum Nabi Nuh juga melakukan hal yang sama, ya, telah melakukan hal yang sama. Maka janganlah hal ini menyurutkan keberadaan ia ingin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqabalu da'wata nabiyillah Nuhin bima 'alaihi aba'uhum 'ala annahu haqq wa anna ma jaa bihi Nuh batil li'annahu mukhalifun lima 'alaihi aba'uhum. Lima 'alaihi aba'uhum. Maka mereka membantah dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan apa yang ada pada mereka generasi-generasi sebelum mereka, bahwasanya itu adalah kebenaran. Wa anna ma jaa bi Nuh batil, dan bahwasanya keberadaan Nuh membawa suatu, ya, yang mana ia menyelisihi apa-apa yang dibawa oleh atau apa-apa yang diyakini oleh generasi-generasi sebelumnya adalah kebatilan, karena ia menyelisihi apa-apa yang dibawa oleh moyang mereka. Wa kuffaru Quraisy, kaum kafir Quraisy juga melakukannya. Yaquluna ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Ya. Kami tidak mendengar hal ini dalam agama yang sebelumnya atau agama yang terakhir. Sungguhnya ini adalah hanya suatu hal yang diada-adakan. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menyeru mereka kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban orang-orang kafir. Dan ini adalah jawaban yang didasarkan oleh kesombongan mereka. Ya, didasarkan oleh kesombongan mereka. Sebab apa-apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka telah mendapatinya dalam agama, ya, kakek mereka Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Mereka juga dapati hal ini, ya, hal yang sama, yaitu tentang mentauhidkan Allah dalam agama orang-orang Yahudi dan juga agama orang-orang Nasrani, ya, yang masih lurus tentunya, ya. Oleh karena itu perkataan mereka seperti ini sebenarnya adalah suatu hal dari kesombongan dan juga tindakan mereka menentang kebenaran, ya. Aima sami'na bihadza allazi jaa bi Muhammad, kami tidaklah mendengar hal ini yang datang dengannya Muhammad fi millatil akhirah, dalam agama yang terakhir, millatu abaihim wa ajdadihim, yaitu agama ayah-ayah mereka dan juga kakek moyang mereka. In hadza illa ikhtilaq, tidaklah ini kecuali hal yang diada-adakan. Ai kadzib, kedustaan. Fahum wasafu ma jaa bihir rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu kadzib, maka mereka mensifati apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu adalah kedustaan. Limadza? Li'annahu mukhalifun, li'annahu mukhalifun lima 'alaihi aba'uhum wa huwa ibadatul awsan. Ya, karena ia menyelisihi, karena Nabi Muhammad SAW datang untuk menyelisihi apa yang ada padanya orang tua mereka, yaitu tindakan menyembah berhala. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wal Ismail. Abihim Ibrahim wa Ismail. Mereka tidaklah kembali kepada agama ayah-ayah mereka, yaitu Ibrahim dan Ismail. Kaum Quraisy ketika mengatakan hal ini tidak melihat bahwasanya agama yang benar dari ayah mereka, yaitu Ibrahim dan Ismail, yang mana keduanya adalah orang yang pertama kali membuka kota Mekah, ya, Mereka berada atas tauhid, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tapi kaum Quraisy tidak mau pedulikan hal ini. Bal raja'u ila ma kana 'alaihi aba'uhum qariban wa hum aba'uhum wa ajdadum fil makfi Makkah min kuffari Quraisy. Bahkan mereka hanya ingin kembali kepada apa-apa yang ada, yang berada di atasnya ayah-ayah mereka yang dekat, yaitu generasi-generasi yang dekat sebelum mereka, yaitu ayah-ayah mereka dan juga kakek-kakek mereka yang masih ada di Mekah dari karangan kuffar Quraisy. Fahadhi sunnatul kuffar wahadhi sunnatul jahiliyah ayyahtaju bima sabakahum minal umam. Maka ini adalah sunnah kaum kafir, kebiasaan orang-orang kafir, dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka berhujjah dengan apa yang sebelum mereka dari kalangan umat, ya. Dan mereka bukan hanya berhujjah dengan apa yang ada dari sebelum mereka, akan tapi mereka memilih juga, memilih-milih apa yang ada dari orang-orang sebelum mereka. Ia mereka ambil yang sesuai. Mereka ambil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu mereka hanya kembali ketika mereka mengatakan ini tidak kami temukan dalam agama nenek moyang kami. Ya, mereka hanya kembali kepada nenek moyang yang dekat, ya, yang baru satu atau dua generasi. Tidak kembali kepada yang jauh, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu hal ini dan juga hal-hal semisalnya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu tak lain dan tak lebih adalah mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran, ya. Mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran, mencari-cari alasan untuk menutup akal mereka dari kebenaran, ya. Oleh karena itu mereka yang mendengar Al-Qur'an dengan benar, mereka, ya, yang mendengar Al-Qur'an dengan keikhlasan dan ketulusan mencari petunjuk, mereka akan mengetahui bahwasanya hal ini tidaklah berbeda. Tidaklah berbeda dari agama para nabi-nabi sebelumnya, ya. Para nabi-nabi sebelumnya seperti Najasyi yang mengakui hal itu ketika dibacakan kepadanya Al-Qur'an, ya. Dan juga, ya, orang-orang yang mencari hidayah, ya, juga kaum Yahudi, sebagian dari kaum Yahudi di Madinah, tatkala mereka mengakui melihat hal tersebut dan membacanya dengan ikhlas, mereka akan mendapati bahwasanya ini tidaklah berbeda dari agama para nabi-nabi sebelumnya. Akan tapi kaum kufar Quraisy ini, mereka tidak ingin terhadap hal tersebut. Mereka hanya ingin mencari-cari alasan yang memberikan pembenaran untuk mereka, memberikan pembenaran bagi mereka untuk menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wajib, dan yang seharusnya alal uqala ay yanzuru ma ma'ar rasul, dan wajib atas orang yang berakal ia melihat apa yang berada di atasnya rasul. Wa yuqarinu, serta membandingkan bainahu wa baina ma 'alaihi aba'uhum, antara apa yang ada padanya Rasulullah SAW dengan apa yang ada padanya generasi ayah-ayah mereka. Liyattadihalahumul haqqu minal batil, agar terjelaskan bagi mereka kebenaran dari kebatilan, ya. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya tentang bahwasanya seorang, ya, dalam firman Allah Ta'ala, innama a'udzukum biwahida antaqumu lillahi masna wa furada summa tafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Kalian berdiri di hadapan Allah sendirian atau berduaan atau sendirian, kemudian kalian berpikir, tidaklah sahabat kalian ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, memiliki kegilaan. Inilah yang wajib seorang berakal, membandingkan dengan benar, ya, membandingkan dengan benar mana yang lebih baik, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata ataukah penyembahan kepada sekutu-sekutu yang banyak. Manakah yang lebih baik antara syariat Islam dengan mereka, dengan apa-apa yang berada padanya ahlul jahiliyah. Sebagaimana berkata Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, arbabum mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahhar. Apakah rab-rab yang berbeda-beda lebih baik ataukah Allah al-wahidul qahhar. Amma ighlaqul bab ala anfusihim, adapun tindakan seorang menutup dirinya, yaqulun ma naqbal illa ma alaihi abauna wala naqbal ma yukhalifuhu fa hadza laysa min sya'nil uqala fadlan 'anil ladzina yuriduna an-najah li anfusihim. Adapun tindakan seorang menutup dirinya dan berkata, kita tidaklah menerima kecuali apa yang ada padanya nenek moyang kami, wala naqbal ma yukhalifuhu, dan seluruh apa yang menyelisihnya tidak kita terima, meskipun itu adalah suatu hal yang jauh lebih masuk akal, jauh lebih baik, dan jauh lebih mendekati petunjuk. Wa hadza laisa min sya'nil uqala, maka ini bukanlah ya keberadaan orang-orang yang berakal. Fadlan 'anil ladzina yuriduna an-najah li anfusihim, apalagi orang-orang yang menginginkan keselamatan bagi diri mereka. Seandainya mereka menggunakan akal mereka, tentu mereka tidak akan menutup diri pada hal-hal yang mereka tahu bahwasanya itu bukanlah kebenaran. Wal'an, dan sekarang, ubadul qubur iza nuhu an ibadatil qubur qalu hadza ma alaihi albaladul fulani wa alaihi aljamaah alfulaniyah wa alaihi qurun madat. Sekarang para penyembah kubur, orang-orang yang beribadah kepada kuburan, iza nuhu, jikalau mereka dilarang an ibadatil qubur, jikalau mereka dilarang dari mengibadahi kuburan, qalu hadza alaihi albaladul fulani, ini terjadi di negeri fulan ya, ini sudah terjadi berapa generasi di negeri fulan, wa alaihi jama'al fulaniyah, kelompok fulan juga sering melakukannya, wa alaihi qurun madat, telah bergenerasi-generasi berlalu dengan hal ini. Mereka berhujjah dengan hal yang sama yang digunakan oleh ahlul jahiliyah ya, dengan hal-hal yang telah berlalu, generasi-generasi yang telah berlalu ya, mereka berhujjah dengan hal ini. Wa ashabul mawalid iza nuhu qila lahum hadhihi bid'ah qalu hadha syai' ma'mul bihi qablana walau kana batilan ma amiluhu. Dan ashabul mawalid, orang-orang yang melakukan maulid Nabi SAW ya, merayakannya ya, ketika merayakan maulid Nabi SAW, iza nuhu, jikalau ia dilarang, qila lahum hadha bid'ah, jikalau dikatakan kepada mereka ini bid'ah, qalu hadza syai' ma'mur min qablina, ya, ini sudah dilakukan sebelum kita, walau kana bid'ah, walau kana batilan ma'amilu, seandainya ini batil, tidaklah mereka akan melakukannya. Ini yang dilakukan oleh mereka, mirip dengan apa yang dilakukan ahlul jahiliyah dahulu ya. Maka para ubadul kubur ya, para ubadul kubur berdalil dengan ini dilakukan di negeri fulan dan di negeri fulan, bukan berdalil bahwasanya ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat bahwasanya hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya. Dan yang mereka jadikan dalil adalah orang-orang yang bukanlah pantas untuk menjadi dalil. Yang mereka jadikan dalil bukanlah generasi as-salafus salih, bukanlah generasi al-qurun al-mufaddalah, bukanlah perbuatan para khulafa ar-rasyidin. Demikian pula ashabul mawalid, ketika mereka berhujjah tentang dilarang, ketika dilarang kemudian mereka berhujjah menentang mereka yang melarang, mereka berhujjah dengan hal-hal yang bukan dalil ya, yang bukan dalil ya. Mereka berhujjah dilakukan sebelum kami sekian dan sekian. Katakan kepada mereka, apakah yang dilakukan oleh generasi-generasi yang paling utama, apakah dilakukan oleh generasi sahabat as-sabi'in dan as-sa'atba'ut tabi'in ya, mereka adalah kaum yang paling antusias terhadap kebenaran. Mereka adalah kaum yang paling antusias untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Seandainya ya, seandainya maulid, merayakan maulid adalah cara untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, tentu mereka lebih pantas untuk melakukannya. Tatkala mereka tidak melakukannya, maka hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hal ini memang bukan hal yang disyariatkan. Wa hadza ihtijaj ahli jahiliyah, inilah yang digunakan hujjah oleh ahli jahiliyah. Falaisal ibrah bima alaihi an-nas wa innamal ibrah bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barometer kebenaran bukanlah apa-apa yang diada, apa-apa yang ada padanya orang-orang, akan tapi ya barometernya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lianna nas yukhti'un wa yusibun, karena manusia itu bisa salah dan bisa benar. Perbuatan yang mereka lakukan bisa jadi adalah kebenaran atau kesesatan. Ya. Lakin ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa shawabun qat'an. Sedangkan apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran secara pasti, wal wajibut tiba'uhu, dan yang wajib mengikutinya. Wallah lam yakiluna ila abaina wa ajdadina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyerahkan kita, menyerahkan kebenaran yang kita pegang kepada apa yang dibawa oleh ayah-ayah dan juga kakek-kakek kita. Walau kana alladhi indal aba wal ajdad yakfi mahtajna ilal rusul. Seandainya yang ada padanya orang tua dan juga kakek-kakek itu cukup, tentulah kita tidak butuh kepada para rasul. Tentulah kita tidak butuh kepada para rasul. Kata Allah, kata firman Allah taala, "La yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul." Seandainya atau agar setelah diutus para rasul tidak ada hujjah bagi manusia, ya, maka diutusnya para rasul adalah hujjah Allah atas manusia, yang mana itulah yang wajib diikuti, bukan apa-apa yang berada di atasnya orang-orang tua dan juga kakek-kakek sebelumnya. Wa hakadha sufiyyah, demikian pula kaum sufi, yaqulun ahwaluna takfi an ittiba'ir rusul. Mereka mengatakan ahwal, ya, ahwal adalah salah satu keadaan, ya, yang ada padanya, atau salah satu keadaan bentuk yang ada padanya orang-orang sufi. Hal ini mencukupi kami dari mengikuti Rasul. Lana ahwal, walana qisal ma'allah. Kami memiliki ahwal, ya, hal-hal yang berkaitan dengan hati-hati mereka, yang mana mereka menganggap hal itu adalah cukup, ya. Mereka bisa mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walana qisal ma'allah, kita memiliki, ya, hubungan bersama Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Na'khudzu 'anillah mubasyarah. Kami mengambil dari Allah, mengambil petunjuk, mengambil cara beribadah, serta mengambil syariat dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wa ahlus sunnah ya'khuduna dinahum an amwat. Sedangkan ahlus sunnah mengambil agama mereka dari orang-orang mati. Ya'nuna rijalus sanad. Mereka menyebut maksudkan dengannya adalah rijalus sanad, ya, para ulama yang menyebutkan rangkaian-rangkaian hadis. Jadi menurut mereka, ya, mereka lebih utama. Kenapa kita langsung ngambil dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu ngambil dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, sampai kepada Rasulullah sallam, Rasulullah sallam datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini keyakinan orang sufi, ya. Mereka mengatakan kita lebih tinggi sanatnya, ya, karena kita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hal ini bisa terjadi, ya, seandainya hal ini bisa terjadi, maka tentu tidak butuh diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak butuh diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa diutus Rasul kalau mereka bisa berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa diturunkan Al-Qur'an jika mereka bisa berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Amma nahnu, adapun kami, yaitu kata orang-orang sufi, fana'khudhu dinana 'anil hayyil ladzi la yamut. Maka kami mengambil agama kami dari zat yang maha hidup, yang tidak pernah meninggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini menurut mereka, ya. Menurut mereka, mereka mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan, ya, mimpi-mimpi mereka dan juga apa-apa yang disampaikan dalam meditasi-meditasi mereka, ya. Yang Allah alam siapa yang datang ketika itu, ya. Mungkin jin atau syaitan yang datang kepada mereka, ya. Jin dan syaitan yang datang kepada mereka. Ya, tidak ada, atau bagaimana kita bisa mengatakan bahwasanya itu yang datang adalah para malaikat, ya. Seandainya mereka datang kepada para malaikat, maka artinya sama dia dengan para nabi. Ya, tentu hal ini tidak mungkin terjadi, ya. Maka yang datang-datang kepada mereka menyebutkan syariat-syariat, rata-rata mungkin hanya jin dan syaitan, atau segalanya datang hanya dari khayalan, khayalan belaka mereka, khayalan-khayalan belaka mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ar-rusul innama yahtajuhumul awam, rasul hanya dibutuhkan oleh orang-orang awam. Wa ammal khawas fahaula laisa bihaja ila ar-rusul, adapun orang-orang khusus, mereka tidak butuh kepada rasul. Li'annahum wasalu ila Allah, karena mereka telah sampai kepada Allah. Wa arafu wa laisu bihaja ila ar-rusul, mereka telah mengetahui, mencapai derajat ma'rifah, tidaklah butuh kepada para rasul. Hadza yaqulahum syaitan, inilah yang dikatakan kepada mereka oleh syaitan. Wa yaquluna inna ashabat turuq la yahtajuna lirrusul, ya, sungguhnya para pengikut atau orang-orang yang memiliki tarekat-tarekat tidaklah butuh kepada para rasul. Li'annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyarah, ya, wa hadza min dinil jahiliyah, ini termasuk agama jahiliyah. Wal waqa'i katsira min hadzal naw', dan banyak hal yang dari semisal ini, ya. Dari ini adalah salah satu dari jenis kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang menganggap bahwasanya mereka tidak butuh kepada rasul, dan bahwasanya mereka dapat mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat keyakinan-keyakinan mereka, meditasi-meditasi dan mimpi-mimpi mereka serta hal-hal yang lainnya, ya, yang tidak tahu apakah kemudian kebenaran yang atau hal yang mereka anggap kebenaran itu adalah bisikan dari syaitan atau itu hanya khayalan dan juga mimpi-mimpi mereka semata. Ya, Allah taala ala alam, cukup dulu sampai sini. Ini adalah akhir dari masalah yang keenam. Insyaallah masalah yang ketujuh kita akan baca di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.